ada yang tak biasa. Kita luar biasa. Ayo, ayo, kamu pasti bisa. Kita bisa jadi luar biasa. Ayo, ayo, kamu pasti bisa. Kita bisa jadi luar biasa. Kamu semua pasti bisa. Why do you look very sad and low? Bangkit berdiri, kasih goyang sedikit. Berikan aku senyum tiga jari. Kamu aku kita semua. We are born to be king of champions. Jalani hari ini dengan penuh arti, yeah. Siapkah kita menjadi berbeda? Menjadi berbeda untuk indahkan dunia. Berbuat apa saja yang tak biasa.